Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua di dalam masjid ini dalam upaya untuk membongkar apa yang disebut dengan aliran yang menamakan diri mereka dengan Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang sementara ini mereka terus memompakan berbagai ajaran-ajaran sesatnya kepada kaum muslimin. Untuk mempersingkat waktu, kami sengaja menghadirkan beberapa ikhwah saudara-saudara kita yang secara langsung ataupun tidak langsung terlibat di dalam gerakan-gerakan Al-Qiyadah Al-Islamiyah ini, yang sebagaimana kita ketahui melalui berbagai tulisan-tulisan mereka, satu di antara pemahamannya adalah meyakini bahwasannya dewasa ini telah lahir ataupun telah hadir seorang rasul baru setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya perkenalkan yang persis di sebelah kanan saya adalah Bapak Saifuddin. Beliau adalah seorang dosen di Akakom, dan beliau, keterlibatan beliau di dalam kasus mengungkap berbagai kesesatan daripada Al-Qiyadah Al-Islamiyah ini adalah telah sekian banyak. Di antaranya adalah mahasiswa-mahasiswa beliau yang terjerat kepada pemahaman sesat ini untuk kembali kepada jalan yang lurus. Kemudian di sebelah kanan beliau, di sebelah kanan Bapak Saifuddin, yaitu Bapak Selamat Riyadi. Beliau berasal dari Gunung Kidul dan beliau pun kami hadirkan karena pernah mengikuti aktivitas-aktivitas yang diselenggarakan oleh Al-Qiyadah Al-Islamiyah selama 2 bulan. Kemudian di sebelah kanan Bapak Selamat Riyadi, yaitu saya panggil Mas, gitu ya, Mas Ahmad Mahfuri, usia 22 tahun, beliau statusnya sebagai mahasiswa, dan beliau pun pernah mengikuti apa yang disebut dengan aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Beberapa kali pertemuan, ta'limnya, ataupun kajian-kajiannya diikuti oleh saudara kita Ahmad Makfuri. Kemudian sebelah kanannya kami hadirkan juga saksi, yaitu Mas Roy Finansilia Gali Prameswara. Beliau asli dari Bantul, status mahasiswa, usia masih 19 tahun. Pernah juga mengikuti kajian yang diselenggarakan oleh Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Kemudian yang paling ujung adalah Bapak Sutarman. Kami hadirkan Bapak Sutarman ini yang juga insya Allah berbicara sebagai saksi, tetapi keterlibatan beliau adalah sebagai orang tua korban dari putra beliau mengikuti dan sampai sekarang masih setia mengikuti ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah, dan beliau telah berupaya ke berbagai pihak untuk mengadukan permasalahan ini, khususnya permasalahan yang dialami oleh putra beliau. Putra beliau bernama Dimas Uragil, yang setelah masuk mengikuti Al-Qiyadah Al-Islamiyah berganti nama menjadi Immanuel Fadli. Dan bagaimana nanti kisahnya, mungkin kita akan ungkap melalui beberapa dari hasil bincang-bincang kita yang insya Allah akan antum dengarkan semuanya. Baik, mungkin pertanyaan pertama saya ingin sampaikan kepada Bapak Saifuddin. Pak Saifuddin, dari pengalaman yang Bapak tempuh selama ini, kenapa sampai Pak Saifuddin melibatkan diri, bahkan memberikan satu bentuk penangkalan-penangkalan terhadap mahasiswa-mahasiswa Bapak? Sampai sejauh mana gerakan daripada berada di kampus-kampus ataupun berada di Yogyakarta ini? Silakan. Punya tanggung jawab untuk meluruskan apabila di antara masyarakat dialog itu, apakah Bapak mengetahui siapa yang diajak dialog, pimpinannya kah atau amirnya kah atau apa barangkali? Okay. Bisa dijelaskan. Ketika itu memang orientasi saya bukan ke sana. Karena saya diundang, statusnya saya diundang, disuruh untuk sharing, dialog, ya saya siap. Jadi tidak diketahui siapa yang diajak dialog itu, artinya status mereka di dalam struktur kepengurusan ya. Al-Qiyadah Al-Islamiyah itu. Ya, ketika itu saya tidak arah ke sana. Nah, iya. Tujuan saya adalah menyampaikan apa yang saya tahu. Baik, terima kasih Pak Saifuddin. Sekarang mungkin saya beralih ke Pak Selamat. Pengalaman apa yang sekiranya Pak Selamat ketahui setelah mengikuti selama 2 bulan bersama Al-Qiyadah Al-Islamiyah? Apa antara peringkat yang keempat itu adalah qital. Mungkin bisa dijelaskan kepada hadirin apa yang dimaksud dengan qital itu? Kital ini dalam bentuk memerangi begitu. Tidak mengikuti golongannya begitu, sehingga wajib untuk diperangi oleh kelompok yang bapak ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya pas waktu mengikuti acara itu, pertama teman saya itu ngekos selama nginep di kos saya selama 1 bulan ya kiranya. 1 bulan. Dia itu gak tahu kira-kira mau apa ke kosku sampai 1 bulan. Aku juga gak enak sama kosku. Dan selanjutnya lama-kelamaan udah sampai kira-kira 3 minggu, dia mengajak saya untuk ikut kajian itu. Untuk ikut kajian itu, tapi saya otomatis jawabnya mau apa yang penting. Dan selanjutnya mereka hanya ikut kajian dan hanya memahami Al-Quran aja. Tapi lama-kelamaan, selama sampai 2-3 kali pertemuan, aku tuh masih ragu terus. Tapi yang Daud itu loh, yang atasannya mereka itu, bilang terus. Semakin menekan hati saya itu loh, untuk ikut ke itu. Selanjutnya, saya tetap ikut juga. Tapi saya tuh ikut kajian itu tuh masih melakukan yang 5 waktu untuk yang dapat kecil, yang dapat dari kecil dari saya. Dan yang mereka gunakan adalah alat mereka tuh yang pertama minjemin Al-Quran, Pak. Yang pertama minjemin dulu. Pertama mereka jemput itu. Iya. Iya. Al-Qur'an kitab suci kita ya, Al-Qur'an. Dan selanjutnya itu mereka pakai kayak roes-roes gitu loh. Kayak itu kayak roen, ya, roen. Dan selanjutnya dikaji terus. Kalau bisa kata mereka tuh satu minggu tuh 3 kali pertemuan, tapi saya otomatis enggak bisa kan. Saya membantah terus hanya 2 kali pertemuan. Jadi saya ikut itu tuh hanya 3 minggu, 6 kali pertemuan. Ya mungkin sama di yang dibicarakan dengan Pak Slamet ya. Qiyamul Lail itu tidak Qiyamul Lail itu paling pentingnya bagi mereka. Tapi yang 5 waktu itu kayak malah diabaikan gitu aja. Artinya tidak boleh sholat 5 waktu itu. Iya. Memang larangan dari Iya mereka kata mereka yang penting mereka tuh kita belum pantas untuk sholat di dunia ini karena di dunia ini masih penuh kekotoran gitu kata mereka gitu. Iya. Tidak boleh sholat 5 waktu. Yang penting kita mulai aja gitu. Mereka. Iya. Kemudian Mas Roy, kira-kira pengalaman Mas Roy selama mengikuti kajian itu bagaimana awal orang-orang Al-Qiyadah Al-Islamiyah itu mengajak, cara mereka mengajak sehingga kemudian Mas Roy kok penasaran ikut atau bahkan mungkin mengikuti, bagaimana cara mereka mengajak? Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal mulanya saya diajak oleh kakak angkatan di kampus dan saya dia bilang begini, saya mau ikut enggak gitu kan, kemana ikut pengajian, ya udah saya ikutin aja. Tiba di perjalanan mereka ngobrol bilang jangan dilihat dari penampilan karena mereka mengajar itu tidak berpakaian muslim seperti kita ini. Berpakaian mereka cuman kaos biasa, itu pun udah agak kotor sama celana panjang, jin udah koyak kayak preman itu. Jadi ya saya cuman pengen kelasnya pengen tahu aja cara mereka mengajar itu gimana. Mengajarannya apa? Biasa aja kayak kajian biasa itu, tapi mereka dari awalnya udah mempersiapkan materi yang akan disampaikan. Di antaranya ada keimanan terhadap Rasul apa? Allah, Rasul juga ada. Cuman itu intinya saja. Baru apa kan ada tingkat dasar, menengah sama ke atas itu. Jadi saya sendiri masih tingkat dasar aja. Saya juga mengikuti cuman hanya 1 minggu, 3 kali pertemuan aja. Di situ diajarkan bahwa yang paling inti itu sholatnya hanya sholat tahajud aja, sholat malam kayak mulai. Setelah itu waktu sholat asar tiba, saya mengajak sholat berjamaah kan. Nah beliau mengimami, saya mengikuti aja. Setelah selesai sholat, saya langsung berpikir sholat 5 waktu kok cepet banget, nggak kayak biasanya aja. Terus ada teman saya ajak juga kan, saya bilang kamu aja yang ikutin dulu biar apa tahu sampai di mana, saya mau pergi keluar dari Mas Roy, maaf saya potong. Iya. Waktu mengikuti kajian ada apa misalnya ajaran-ajaran Kristen disebutkan di situ? Oh, kalau ajaran Kristen tidak ada. Kalau Mas Ahmad? Iya. Ada ajaran-ajaran Kristen disampaikan juga di sini? Kalau saya yang ragu tuh hanya kalau setelah kita masuk KBK itu kata Mas Slamet ya, setelah masuk KBK ini kita jadi roen atau penggembala gitu. Oh, iya. Mas Slamet juga begitu menemukan ada ajaran-ajaran Kristen disampaikan waktu taklim itu, waktu kajian-kajian. Iya. Baik, pertanyaan terakhir barangkali ke Bapak Sutarman. Pak Sutarman, setelah Bapak mengetahui bahwasanya putra Bapak sampai sekarang masih mengikuti aliran apa Al-Qiyadah Al-Islamiyah ini, apa bentuk perasaan Bapak sebagai orang tua? Bismillahirrahmanirrahim. إن Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa tawla la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati, dari pertanyaan panitia, perkenankanlah saya menjawab sebagai kesaksian dengan sebenar-benarnya. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi orang yang beriman dan bertakwa mesti mengucap dengan perkataan yang benar. Kalau jamaah sekalian ingin mengetahui sejarah yang dialami oleh keluarga saya, silakan datang ke rumah saya. Pertama itu, Pak Sutarman minta dipertingkat. Kemudian yang pasti sampai sekarang anak saya belum pulang dan tidak mau pulang. Kalau bapak dan ibunya masih musyrik, katanya seperti itu. Usaha-usaha yang telah saya lakukan, saya telah menghubungi berbagai pihak terkait seperti Pak Ahmad Muhsin dari MUI DII, kemudian Pak Ahmad Muhammad Nurohi juga dan lain-lain. Yang intinya orang tua sangat hancur hatinya. Bagaimana tidak, hal ini karena titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus saya mampu menjaganya. Setiap orang pasti menginginkan bahwa anaknya di kelak kemudian hari mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, bertanggung jawab pada istrinya, bertanggung jawab pada anak-anaknya, bertanggung jawab pada lingkungannya, negara, agamanya, yang ujung-ujungnya bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seperti ini jadinya, maka orang tua hancur, hancur, hancur. Oleh karena itu kepada para pengikut Al-Qiyadah Al-Sunniyah, silakan Anda semua berpikir, jika Anda tidak mau sadar kembali pada orang tua atau kembali pada ajaran yang benar, sesungguhnya kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat akan menghampiri Anda semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah kaum muslimin rahimahullah. Walaupun secara singkat para saksi ini menyampaikan persaksiannya, tetapi mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa mewakili bahwasannya memang fakta di lapangan ada kasus-kasus melakukan bentuk-bentuk pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, bahkan pada tingkat kekufuran kepada kaum muslimin. Oleh karena itulah, meskipun kesaksian ini kami hadirkan hanya dalam bentuk kilasan saja, artinya hanya dalam bentuk yang waktu yang terbatas sekali, tetapi intinya adalah bahwasannya kami ingin menunjukkan kepada hadirin semuanya, memang telah ada korban-korban yang memahami agama ini berdasarkan pemahaman-pemahaman yang sesat itu tadi. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para saksi tadi bisa menjadi pelajaran kita semua, dan tentunya insyaallah pasca kesaksian ini akan disampaikan beberapa hal yang terkait dengan kesesatan-kesesatan yang diajarkan oleh Al-Qiyadah Al-Islamiyah berdasarkan cara pandang Al-Quran wa Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafus Saleh. Kepada Bapak Saifuddin, Bapak Selamat Riyadi, Mas Ahmad, Mas Roy, dan Bapak Sutarman, kami selaku panitia mengucapkan jazakumullah khairan, dan kami sangat prihatin sekali dan turut mendoakan agar putra Bapak segera kembali bertobat, kemudian kembali kepada ajaran Al-Haq. Demikianlah barangkali sekilas kesaksian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan diambil pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya kepada Ustaz Rahman, Pak Abdul, kami persilakan.